Rajanya lah. Aku suka body seksi Maimuna. Aku suka wajah imut Aisyah. Selamat datang di dunia musik semua. Asiknya kalau kita bisa poligami, istri setiap hari bisa gonta ganti. Asiknya kalau kita bisa poligami, ku kawin sana dan juga ku kawin sini. Jatuh cinta pada Jamila, Maimuna, seksi Maimuna. Aku suka wajah imut Aisyah. Tapi tak mungkin aku beli semua. Asiknya kalau kita bisa poligami, istri setiap hari bisa gonta ganti. Asiknya kalau kita bisa poligami, ku kawin sana dan juga ku kawin sini. Ladies and gentlemen, let your hands be super nice.